بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب rahimahullah fi kitabih al-usul as-sita qala al-aslul awal. Setelah kita membaca mukaddimah yang disampaikan oleh al-muallif bagaimana beliau merasa heran atas apa yang menimpa umat Islam, bagaimana penjelasan-penjelasan yang datang dalam Al-Quran dan Ahadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu gamblang, bahkan seorang yang Ami, seorang orang awam biasa, tidak perlu untuk kemudian menjadi seorang alim pun bisa memahami perkara-perkara dari pokok-pokok agama ini, dan begitu banyaknya dan seringnya serta berulangnya permasalahan-permasalahan ini. Namun ternyata banyak dan tidak sedikit dari kalangan umat Islam, kaum muslimin, yang keluar dari al-haq, yang keluar dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau rahimahullah melanjutkan dan memulai dari landasan yang pertama, yaitu al-asl awal, ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikah. Wabayan diddihi alladhi huwa asyirku billah. Hadha huwa al-asl awal. Landasan yang pertama, pokok yang pertama, berkutat tentang permasalahan ikhlas. Mengikhlaskan agama, ikhlasuddin, lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Dalam rangka murni lillah wahdahu la syarikalah, kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Dan penjelasan dari kebalikannya al-ikhlas yaitu asyirik. Sebetulnya penjelasan al-ikhlas ini telah banyak berulang disampaikan oleh para ulama dalam sekian banyak kitab-kitab yang mereka tulis ataupun muhadarah-muhadarah dan nasihat-nasihat serta taujihat yang berkaitan dengan ikhlas. Namun ternyata permasalahan ini memang tidak henti-hentinya mereka para ulama ulang dan ulang. Tak henti-hentinya mereka para ulama menjelaskan dan menjelaskan serta menyampaikan permasalahan ikhlas. Karena memang begitu pentingnya permasalahan ini, yang dimana kita mengetahui bersama bahwa al-ikhlas yang dimana pada hakikatnya adalah at-tauhid, ini merupakan salah satu syarat dari diterimanya ibadah. Dan syarat kedua yaitu apa Abu Umar? Mutaba'ah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini berkaitan dengan ikhlas. Dengan ikhlas, seseorang diharapkan bisa istiqomah. Dengan ikhlas, seseorang diharapkan bisa keluar dari lingkaran syaitan dan jebakan syaitan. Dengan ikhlas, seseorang diharapkan bisa berbuat, walaupun rintangannya besar. Beramal. Mengapa? Ikhlas. Yang dia cari bukan pujian manusia, bukan kedudukan di sisi manusia. Yang dia cari bukan kemudian semata-mata agar kemudian dia mendapatkan tempat di sisi manusia, tapi yang dia cari ikhlas, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar ikhlas. Resikonya berat. Mendapatkan celaan, mendapatkan tantangan, dijauhi. Nah, tapi dia enggak peduli. Dia enggak peduli pada manusia. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti syariat agama Islam ini. Nah, ketika dia berbuat suatu amalan, dia paham ada resikonya, ada ujian-ujian dan tantangan-tantangannya. Dia berani untuk menghadapi, dia berani untuk menabrak. Tembok-tembok tantangan tersebut dia tidak peduli karena dia ikhlas. Nah, makanya banyak dari para ulama menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh dari ikhlas. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, sama dufi asyada itu dunia di misli tauhid. Nah, tidaklah syada itu dunia, yaitu tantangan-tantangan serta ujian-ujian serta musibah-musibah yang terjadi di dunia, tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang bisa menolaknya, seperti ketika seseorang menolak, ketika seseorang berusaha mencegah perkara-perkara ini, ya, kejelekan-kejelekan yang di dunia, musibah-musibah yang ada di dunia, ketika orang memakai dengan tauhid dan ikhlas. Kita mengetahui kisahnya Dzunnun. Siapa Dzunnun? Nabi Allah Dzunnun Abu Sarah. Hah? Yunus nam, Yunus alaihi salam. Masuk dalam perut Hud, ikan paus. Ya. Nah, berdoa kepada Rabb-nya, mengikhlaskan, jangankan nabi. Makanya disebutkan tidak ada sesuatu yang bisa mencegah, sesuatu yang bisa menyelamatkan dari musibah-musibah dunia, ya, seperti tauhid, seperti ikhlas. Jangankan nabi, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ketika mereka ditimpa mara bahaya di lautan, apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka? Nah, amman yujibul muttar idza da'ahu. Nah, siapa yang mampu untuk kemudian menjawab, mengabulkan doanya orang yang muttar, sudah kepepet? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barr idza hum yushrikun." Ketika mereka raqibul fil fulki, berlayar di tengah lautan, ditimpa badai ombak yang besar. Oke, apa yang menyebabkan mereka bisa selamat? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka? mereka sudah dalam kondisi ikhlas. Nah, coba untuk merhatikan. Oke, kata Ibnu Fama, dufi asyada itu dunia bimisli tauhid. Tidaklah ditolak, tidaklah bisa hilang. Syada itu dunia, mara bahaya, musibah, ujian, kegentingan, kondisi yang gawat. Dalam dunia ini seperti dengan caranya tauhid ikhlas. Kisah tiga orang, ya, masuk ke dalam gua dalam rangka beristirahat mencari perlindungan, tertutup. Dan kita sudah mengetahui kisahnya, ya, yang satu akhirnya bertawassul dengan mas semuanya dengan amalan soleh. Nah, bertawassul dengan amalan soleh yang ujung-ujungnya ya Rob, in kunta ta'lam anna ma fa'altu hadza liwajhika. Ya Rabb, kalau tadi engkau mengetahui apa yang aku lakukan ini dalam rangka wajah engkau. Nah, apa risanna? Maka tolong diselamatkan kami. Akhirnya satu orang terbuka batu seperti ini. Yang kedua dengan ibadahnya birrul walidain. Kedua orang tuanya telaten merawatnya. Sama doa terakhir dalam doanya, ya Rabb, kalau kau mengetahui amal ini aku lakukan karena wajah engkau, maka tolong bukakan, terbukalah. Yang ketiga juga mencintai ibnatu ammi, ponakan sepupunya. Nah, perempuan yang luar biasa cantiknya, dia ingin berbuat dengan orang perempuan ini. Nah, fa'abat, maka perempuan ini enggak mau illa hanya ya dini akidina. Perempuan ini enggak mau kecuali laki-laki ini mendatangkan 100 dinar. Butuh perempuan ini. Dan mereka ini sebutkan karena orang tua yang sakit. Butuh, kepepet. Nah, falamma jalasa baina akhidaiha, ketika sudah duduk di antara kedua pahanya, sudah berduaan dalam. Nah, kemudian teman-teman, ittaqillah fala taftah khatamuhu illa bil halal aw kama qala. Bertakwalah kepada Allah, ingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, janganlah engkau membuka cincin ini kecuali dengan caranya. Akhirnya orang ini meninggalkan perempuan tersebut. Kemudian mengatakan dalam doanya, ya Rabb, kalau seandainya engkau mengetahui aku meninggalkan perempuan ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena engkau ya Rabb, maka tolong bukakan batu yang ini terbuka benar. Nah, dari kisah ini kita juga bisa mengetahui bagaimana permasalahan perang ikhlas. Sudah duduk, tidak ada orang lain. Duduk dengan perempuan yang dia sangat cintai. Karena kan kita gila. Sadar, ikhlas, meninggalkan. Berat, ya tidak mudah. Nah, sebagaimana Yusuf alaihi salam dan berduaan dengan Imra'atul Aziz, tidak ada siapa-siapa. Ikhlas yang menyelamatkan akhirnya ikhlas. Juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yahsulul ikhlas illa ba'da zuhud. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak akan tercipta terjadi ikhlas kecuali setelah adanya zuhud. Zuhud bukan zuhud itu kemudian meninggalkan dunia secara mutlak, tapi zuhud pada hakikatnya itu zuhud dari aidinas. Ya, ini hakikat zuhud. Tidak meninggalkan dunia, tapi dia yazhab di aidinas. Dia menahan dari untuk kemudian meminta-minta dari manusia dalam kondisi dia butuh. Dan ini zuhud. Tidak terjadi ikhlas juga dengan zuhud. Wala zuhud illa ba'da taqwa. Dan tidak akan bisa orang memiliki mentalitas zuhud yang seperti ini kecuali setelah taqwa. Wa taqwa mutaba'atul amri wan nahi. Dan taqwa itu hakikatnya sudah kita ketahui bersama, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi berarti seseorang bisa ikhlas dengan takwa, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Seseorang akan jadi seorang yang mukhlis. Berarti butuh adanya amalan. Nah, berjuang seperti itu sehingga saling berkaitan akhirnya amalan dengan permasalahan ikhlas ada yang di hati. Disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah, "Idza hasunat sarair aslah Allah adz-dzahir." Apabila seseorang itu hatinya baik, amalan hati yang terbesar itu ikhlas. Amalan hati banyak. Tapi semua akhirnya merunut, apabila kita runut kembali pada ikhlas. Ini amalan hati. Apabila sarair, apa yang ada dalam batin-batin kita ini baik, kata Allah SWT, aslahallahu, apa kata Ibnu Taimiyah, aslahallahu adz-dzahir, Allah akan perbaiki amalan zahirnya. Tidak mengherankan atau selalu salatu wassalamu kenapa? Inna fil jasad mudah, ila saluhat saluhal jasadul. Faidah fasadat fasadal jasadukun ala wahyakum. Dalam jiwa, di dalam jasad ini ada mudghah, segumpal darah atau segumpal daging. Dan di mana apabila salhat, saleh, baik, salhat jasadukun, maka jasadnya pun baik. Jasad di sini bukan artinya jasad kesehatan fisik, artinya amalan zahirnya. Begitu pula, apabila segumpal daging ini jelek, maka amalan zahirnya pun jelek. Nah, ini pengaruh ikhlas. Berarti banyak pengaruh. Nah, disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fala tazul fitnatu 'anil qalbi illa idza kana dinul 'abdi kulluhu lillah." Kata beliau rahimahullah, tidak akan hilang adanya fitnah dari hati seorang hamba kecuali apabila agama seorang hamba tersebut kulluhulillah, berarti ikhlas. Dari sini kita mengetahui ya ikhwan, al-maktun, al-fattan, ahlul bidah, ahlul ahwa, dan yang lainnya dari orang-orang yang banyak melakukan kerusakan dalam permasalahan agama. Fitnah demi fitnah demi fitnah demi fitnah. Ujian bagi orang yang ada dan juga sebagai alamat bahwa apa yang ada dalam hatinya selama ini tidak beres. Nah, la tazul fitnah an qalbil 'abd. Tidak akan hilang sebuah fitnah tersebut dari hati seorang hamba kecuali apabila dia menjadikan agamanya itu kulluhu lillah. Fitnah sururiyah, fitnah hajuri, fitnah ma'bari, fitnah sebelumnya Abul Hasan, fitnah, fitnah, fitnah. Nah, kalau tampakkan hakikat sebenarnya apa yang ada pada hati-hati mereka. Sehingga ya ikhwan barakallahu fikum, pentingnya permasalahan ikhlas. Makanya para ulama sering dan terus mengulang-ulang permasalahan ikhlas, karena memang akhirnya semua, karena ikhlas itu permasalahan tauhid. Ya, Al-Qur'an itu kaitannya dengan ikhlas, dengan tauhid, semuanya sudah lihat bersama kita. Dalam sekian banyak ayatnya Allah mengatakan tentang permasalahan ikhlas. Fa'budillah mukhlishal lahu din. Beribadahlah engkau dengan ikhlas. Karena intinya kalau ikhlas, beres semuanya. Tapi kalau enggak ikhlas, termasuk mutabah. Ketika seseorang ikhlas hatinya, di awal yang keikhlasan, dia akan dengan mudah mutabah. Mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam segala perkara, termasuk dalam manhaj. Dalam mensikapi seseorang, tidak ada berat hati. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang terkenal dengan janibul lin. Orangnya kalem, orangnya tenang, orangnya lembut. Kalau menangis, air matanya bercucuran terus. Tapi ikhlas. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang berat bagi beliau radhiyallahu anhu untuk kemudian bersikap keras ketika dibutuhkan keras. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau dengan lantang dan tegas akan memerangi orang-orang yang murtad, meninggalkan zakat. Dalam kondisi Umar berusaha berdiskusi, bukankah mereka adalah ilaha illallah? Allah yang tegas. Nah, begitu pula Umar bin Khattab, seorang yang janibu syiddah, terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan sifat berani, keras dalam urusan-urusan yang dia hadapi. Masuk Islam, nantang. Nah, nantang orang-orang kufar, berani, tegas, keras. Tapi bukan perkara yang sulit bagi Umar untuk kemudian hatinya dilembut ketika datang Al-Quran. Nah, jatuh tersungkur ketika dibaca Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau dan istrinya mengatakan ini adalah khabar yang dibawa oleh orang-orang munafik. Bahwa Rasulullah belum meninggal malaikatnya. Datang Abu Bakar Siddiq, datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi beliau sedang meninggal. Kemudian membawakan ayat apa iman atau kutilang kalau cuma lah apa itu. Bahwa Muhammadun ilah Rasulun katakhalat min kablih Rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul dan telah berlalu Rasul-Rasul yang lainnya. Apakah jika Muhammad tersebut meninggal kali atau terbunuh kalian berbalik? Jatuh tersungkur, hatinya jelembut, ikhlas. Sehingga sebenarnya pada akhirnya tidak ada alasan untuk seorang tidak bisa bermuka, seorang tidak bisa mensikapi, kemudian seorang tidak bisa berbuat tegas kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Apabila ternyata mereka keliru dan salah serta dibutuhkan sifat tegas. Nah, juga pun sebaliknya, tidak ada alasan sebetulnya ketika memang betul ada ikhlas dalam hati kita. Ketika kita salah, ketika kita keliru, hati kita dengan mudah untuk kembali menuju. Tidak mudah atau tidak susah bagi kita untuk kemudian kita bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang memang kita butuhkan untuk disikapi dengan lemah lembut. Anak, istri, ketika memang mereka, kita tidak menjadi seorang yang bengis karena memang mentang-mentang kita dikenal dengan sifat yang keras dan tegas, akhirnya keras terus. Nah, semua karena ikhlas. Nah, ini pentingnya karena mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Barakallahu fikum. Sehingga al-aslul awal, penjelasan atau pokok yang pertama dari al-usul ini, landasan adalah permasalahan ikhlas wa bayan diddihi alladhi wa syirku billah. Dan penjelasan tentang kebalikannya yaitu asyirku billah. Wa syirku huwa ifana. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan dalam kondisi engkau mengetahui Allah yang menciptakan engkau dalam segala hal. Tandingan-tandingan tersebut bisa berbentuk hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini, hati kita cenderung kepada yang lainnya. Syariat menentukan dan menghimbau seperti ini, hati kita cenderung kepada yang lainnya. Nah, syariat menentukan dan menganjurkan kita untuk menerima nasihat, Tetapi ketika yang memberi nasihat adalah orang yang di bawah kita atau orang yang baru ngaji, hati kita enggan untuk menerimanya. Hati-hati. Seharusnya kita menerima lahap dan kemudian mengamalkan. Tapi hati kita ternyata berbicara lain, tidak sesuai dengan syariat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa fa'adallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Di sini ada makna uluhiyah, ada makna ubudiyah. Hawa nafsunya dipakai. Taisa abdul dinar, taisa abdul dirham, taisa abdul khamila, taisa abdul khamisa. Nah, celaka hambanya, hambanya dunia. Nah, ini syirik. Qala al-mu'allif wa qawlu aktsar al-Qur'an fi bayan hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Al-asl awal, penjelasan tentang ikhlas, tentang tauhid, ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan penjelasan kebalikannya itu syirik, dan keberadaan Al-Quran, mayoritas isi Al-Quran tentang penjelasan asal ini, yaitu pokok yang pertama, tauhid dan syirik, menuju insyata dari berbagai sisi yang sangat banyak. Dengan kalam, bukan hanya alim, bukan hanya da'i, bukan hanya orang yang faqih. Bahkan kata saya, yafhamuhu abladul amah. Orang yang paling balig, baliknya adalah dungu, tetapi yang normal, ya, dia bukan orang gila, dia bukan orang yang idiot, tapi kemampuannya tidak seperti fulan, zaki, cerdas, tidak. Orang yang kondisinya seperti ini, itu pada hakikatnya dengan penjelasan atau pokok yang pertama ini paham. Al-Quran datang dengan penjelasannya sangat ringkas, sangat wadih, sangat gamblang. Nah, dikalamin yafhamuhu abladul amah. Dengan kalam pembicara ucapan yang abladul amah, orang yang paling balig pun dari kalangan orang awam, orang umum, paham. Apalagi fuqaha, apalagi orang yang dialimkan. Nah, summa lamma sara al-akthar ummah mansar. Kemudian kata Syekh, namun kemudian akhirnya setelah terjadi menimpa pada kebanyakan umatnya, apa yang menimpa pada mereka? Adharalahumu syaitan al-ikhlas fi surat tanakus salihin wa taksir di hukumki. Ini pintarnya syaitan, luar biasa. Syaitan itu bertahap, sedikit demi sedikit. Setelah kata Syekh, terjadi apa yang kita bisa lihat dari kondisi umat sekarang, maka syaitan memanfaatkan ini. Syaitan muncul masuk kepada umat, menampakkan kepada mereka bahwa ikhlas itu pada hakikatnya, ikhlas yang sebenarnya Allah syaitan gambarkan, kamu itu kalau beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya ini, kamu ini berarti enggak menghormati orang-orang salihin. Nah, ini berarti kamu ini melecehkan, dan ini banyak. Ya, Wahabi datang, kita dibilang enggak diterima sama kita. Berarti nenek moyang kita ini semuanya salah. Ini banyak. Nah, mereka enggak mau sholawatan, enggak cinta Rasul. Wa taksir fi hukukihi. Ini yang syaitan lakukan. Ya. Dianggap ketika ikhlas itu adalah, atau syaitan muncul kepada mereka menghiasi dan memberikan syubhat-syubhat. Sebenarnya muncul bukan muncul begitu saja, tapi dengan syubhat-syubhat yang ada. Tidak cinta orang-orang yang saleh, ketika kuburan diratakan, tuhnya mereka tidak menghargai orang-orang soleh. Nah, seperti qala wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'i. Wa hadha huwa al-haq. Dan ini wakilnya, dan juga akhirnya kebalikannya, kesyirikan itu syaitan munculkan sebagai mahabbatus salihin wa atba'ihim. Kita cinta Rasulullah maulid. Kita cinta. Nah, kita cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Cinta kepada nuzul Quran. Kita cinta. Iya, siapa syaitan. Barakallahu fikum ya ikhwan, ini yang banyak terjadi kalangan umat Islam. Yang dimana pada hakikatnya kalau mereka akhirnya kembali kepada pembahasan tadi, ikhlas. Karena kalau ikhlas itu hati terbuka, ya, bukan seperti al-kus al-mujahni, bukan seperti gelas yang terbalik. Karena dia ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pingin. Nah, dan di sini tentunya ada himbauan bagi kita untuk tidak berputus asa berdakwah kepada umat muslimin. Karena di antara mereka ada yang ikhlas belum ketemu saja. Nah, Salman Al-Farisi, masuk agama ini, masuk agama ini, ya kan? Artinya model-model orang yang mencari al-haq itu banyak, dan kalau istilahnya bahasa Jawanya mungkin mencolok di mana-mana. Karena belum ketemu al-haq. Ketika masuk al-haq, ketika dia ikhlas diterima. Ya kita rata-rata semua dahulunya seperti yang sehingga jangan putus asa untuk berdakwah terus. Entah itu pelaku maksiatnya, entah itu orang-orang yang bersama Abdul Bidah terus. Karena ada di antara mereka insyaallah ta'ala yang masih memiliki ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, maka kita tutupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.